Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sudarlun Berita Sore edisi hari ini Senin 1 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah dan Tia Andalusia. Gubernur Aceh diminta segera keluarkan pergub megang bagi buruh. Zaini Abdullah hadiri Kongres PNA 1. Buruh bakar karangan bunga untuk Ahok Jarot. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh menggelar aksi damai di depan gedung DPRA Banda Aceh hari ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia yang diperingati setiap 1 Mei. Masa disambut oleh anggota DPRA dan DPRK Kota Banda Aceh dari PKS, Bardan Sahidi dan Irwansyah. Salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meminta Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah mengeluarkan peraturan gubernur tentang pemberian uang megang bagi buruh. Ketua ABA Tengku Saiful Mar menyampaikan berbagai tuntutan lain termasuk meminta pemerintah Aceh menaikkan upah minimum Provinsi Aceh tahun 2018 senilai Rp3.150.000. Selama ini Gubernur Aceh telah menetapkan UMP Aceh tahun 2017 sebesar Rp2.500.000. Namun banyak kelompok pengusaha yang menolak jumlah tersebut dan menggugatnya ke pengadilan. Saudara Lun, Gubernur Aceh Zain Abdullah telah membuka Kongres pertama Partai Nasional Aceh di Gedung Amel Convention Hall, Banda Aceh hari ini. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Dalam sambutannya, Zaini menyampaikan beberapa hal termasuk memberikan motivasi agar partai besutan Irwandi itu menoreh prestasi politik yang lebih gemilang di Aceh untuk masa mendatang. Usai menyampaikan sambutan, Zaini Abdullah ternyata dikejutkan oleh kedatangan Ketua Umum PNA Irwansyah yang tiba-tiba naik ke atas pentas. Irwansyah alias Tengku Muksalmina membawa jas PNA dan mengenakannya kepada Zaini Abdullah. Di atas pentas di hadapan kader tamu undangan, Irwansyah memakaikan jas PNA ke tubuh Zaini Abdullah. Sontak semua kader, tamu, dan undangan menepuk tangan. Jas yang dikenakan Zaini tersebut tidak dilepasnya sampai ia duduk di kursi VIP berdampingan dengan Irwandi Yusuf dan Irwansyah. Saudara Lun, karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat ditumpuk oleh para buruh di tengah jalan Medan Merdeka Selatan. Para buruh yang sedang mengikuti aksi buruh itu kemudian membakar tumpukan karangan bunga tersebut. Kompas.com melansir. Di depan karangan bunga yang dibakar tersebut terdapat mobil komando bertuliskan Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta. Api pun membumbung tinggi ke udara. Para buruh tampak mengumpulkan karangan bunga lain ke tengah jalan. Setelah api padam, Satpol PP langsung membereskan kembali sampah sisa pembakaran itu. Pemadam kebakaran menyiram tumpukan karangan bunga untuk memastikan api yang benar-benar padam. Saudara Lun, Jepang mengutus kapal perang terbesarnya untuk mengawal kapal logistik Amerika Serikat yang hendak mengisi bahan bakar armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Asia Timur. BBC Indonesia melansir. Operasi pengutusan Izumo, nama kapal pengangkut helikopter tersebut adalah yang perdana sejak Parlemen Jepang meloloskan undang-undang baru pada 2015 yang membuat pemerintah berwenang melindungi sekutu dalam ancaman serangan. Keputusan itu diambil setelah Korea Utara mengancam akan menenggelamkan armada kapal Amerika Serikat yang terdiri dari kapal induk Amerika Serikat USS Carl Vinson, kapal selam USS Mikkegan, dan beberapa kapal lain. Kantor berita Kyodo melaporkan Izumo telah meninggalkan pangkalannya di Yokosuka sebelah selatan Tokyo. Dari sana, kapal sepanjang 249 meter yang bisa mengangkut 9 helikopter itu akan mengawal kapal logistik Amerika Serikat hingga ke Shikoku di bagian barat Jepang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Sudi Mejo alias Mbah Goto tutup usia pada Minggu sore, 6 bulan setelah merayakan ulang tahun yang menurut pengakuan dirinya mencapai 146 tahun. BBC Indonesia melansir. Mbah Goto, sebagaimana diungkapkan cucunya Suryanto, meninggal pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat 30 April lalu. Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan pada pukul 11 WIB di Kompleks Pemakaman Tanggung, Dusun Gerasa, Provinsi Jawa Tengah. Pada Desember 2016 lalu, Mbah Goto merayakan ulang tahun yang menurut pengakuan dirinya mencapai 146 tahun. Kala itu Mbah Goto tetap pada keinginan agar ia segera tutup usia. Bahkan ia telah menyiapkan batu nisan, cungkup, serta kayu untuk menutup liang lahat yang diletakkan di samping rumah. Saudara Lun, puluhan pekerja media dan industri kreatif yang tergabung dalam Forum Pekerja Media menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada hari ini. CNN Indonesia melansir. Peserta berasal dari 4 organisasi yaitu Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, AJI Jakarta, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif, serta Federasi Serikat Pekerja Media Independen. Sekitar pukul 09 waktu Indonesia Barat, peserta berjalan kaki dari halte Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat menuju Gedung Dewan Pers, lokasi pertama tempat peserta menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu perwakilan dari pekerja media, Sasmito, menilai Dewan Pers sebagai organisasi yang menaungi media lalai dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja media. Berdasarkan survei AJI, honor kontributor bertingkat mulai dari Rp10.000 per berita hingga di atas Rp500.000 per berita dengan rincian 42% mendapat honor Rp10.000. Sebanyak 22% mendapat honor Rp100 hingga Rp200.000 dan 25% mendapat honor per berita Rp200 hingga Rp300.000, 8% mendapat honor Rp300 hingga Rp500.000 dan 3% yang mendapat honor Rp500.000 per berita. Padahal peran media penting dalam kehidupan demokrasi negara. Jika perusahaan lalai dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja media, jurnalis yang bersangkutan bisa tergoda untuk menerima amplop dari pihak-pihak tertentu. Saudara Lun, keputusan Cristiano Ronaldo untuk kembali membeli mobil Ferrari 599 GTB Fiorano membuat bintang Real Madrid itu total sudah menghabiskan 7,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 101 miliar rupiah untuk membeli mobil sepanjang karirnya menjadi pesepak bola. CNN Indonesia melansir. Ronaldo kembali terlihat mengendarai mobil Ferrari 599 GTB Fiorano ketika meninggalkan tempat latihan Madrid di Valdebebas akhir pekan lalu. Ini adalah kali kedua CR7 membeli mobil Ferrari 599 GTB Fiorano yang dibanderol $310.000 atau setara 4,1 miliar rupiah tersebut. Ferrari 599 GTB Fiorano yang baru saja dibeli Ronaldo merupakan koleksi mobil ke-21 sepanjang karir pemain yang berusia 32 tahun tersebut. Ronaldo diklaim sudah menghabiskan uang 7,6 juta dolar Amerika Serikat untuk membeli mobil mewah sejak menjadi pesepak bola profesional. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 1 Mei 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalam.